Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu, taqullah, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alim ibn al-Qayyim rahimahullah, pada kitab beliau Hadiyul Arwah, setelah beliau menyebutkan tentang sifat-sifat para wanita al-jannah, yakni dari kalangan huril ain, para bidadari, beliau menyatakan fajama subhanahu wa ta'ala baina husni suratiha wa husni ishratiha, wa hadha ghayatu ma tutlabu minan nisa'i, wa bihi takmulu ladzatu ar-rajuli bihinna. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada wanita-wanita yang menjadi istri ahlul jannah, Allah kumpulkan pada mereka antara keindahan rupa mereka dengan kebagusan pergaulan mereka, yakni kesetiaan para wanita itu terhadap para suaminya. Kata beliau rahimahullah, wa hadza ghayatu ma tutlabu minan nisa, dan hal yang demikian merupakan puncak dari yang dicari, puncak yang dicari dari para wanita, yakni terkumpulnya keindahan rupa dan kebagusan akhlak. Di mana yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan pada wanita-wanita surga. Wabihi, dengannya, yaitu dengan terkumpulnya keindahan zahir dan batin pada mereka ini, takmulu ladzatur rajuli bihinna, maka menjadi sempurna kenikmatan seorang lelaki dengan mereka, dengan para istrinya di jannah. Baik, ini ta'liq al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah beliau membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat wanita jannah. Kemudian al-Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya pada halaman 96, beliau berkata, wa hadhihi al-ayatu tajma'u kulla na'imin tata'allaqa bihi al-amani wa tatlubuhu an-nufusu, wa hiya qawluhu ta'ala dhawata afnan. Wahia jam'u fannin la jam'u fananin, ay kullu naw'in wa jinsin minan na'imi was-sururi mawjudun fihima hasilun ala akmalil wujuhi wa atammiha. Ayat ini, yakni ayat yang akan dibawakan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, zawata afnan, dalam surat Ar-Rahman ayat ke-48. Kata beliau, ayat ini mengumpulkan seluruh kenikmatan yang al-amani yakni hasrat ataupun angan-angan, ya, keinginan bergantung dengannya. Wa tatlubuhu an-nufus, di mana jiwa-jiwa berupaya untuk menggapainya. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, dzawata afnan. Di mana afnan ini adalah bentuk jamak dari fan yang maknanya sinf. Ya, jamaknya asnaf, yakni berbagai jenis. La jam'u fananin, bukan bentuk jamak dari fanan yang artinya ghusnun, ya, jamaknya adson, yakni dahan-dahan, bukan itu. Baik. Di mana ini di antara dua tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkaitan dengan ayat ini. Jadi sebagian ulama menafsirkan afnan bentuk jamak dari fanan yang maknanya adalah dahan-dahan. Sebagian menafsirkan dengan asnaf. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imam As-Sa'di. Sehingga makna dari ayat tersebut bahwa kulun nau'in wa jinsin, ya, segala macam dan jenis minan na'imi was-sururi, dari beragam kenikmatan dan kegembiraan, maujudun fihima, semuanya ada di dua surga yang akan diberikan, ya, kepada seorang penduduk jannah. Hasilun ala akmalil wujuhi wa atammiha, yang betul-betul akan didapatkan oleh ahlul jannah, ya, dalam kondisi paling sempurna dan paling lengkapnya dari kenikmatan dan kegembiraan tersebut. Kata beliau, wa tamamu dzalika al-khuludud daim wan na'imul mustamir wal afrahul mutawasilatu allati tazdadu 'ala ad-dawami. Dan kesempurnaan yang demikian itu, yakni kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli jannah, adalah kekekalan yang terus-menerus. Demikian pula kenikmatan yang mustamir, yang terus-menerus, yang tiada henti. Wal afrah, dan kegembiraan yang mutawasilah, ya, saling bersambung, ya, tanpa henti. Allati tazdadu 'ala ad-dawam, yang tazdad, yakni semakin bertambah, ya, dari kenikmatan, ya, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah tersebut, dan keadaannya yakni terus kekal di dalamnya. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yunadi munadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila penduduk jannah telah masuk ke dalam jannah, maka seorang penyeru akan menyeru, mengatakan, "Innalakum an tahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Sang penyeru tersebut mengatakan, sesungguhnya ya, untuk kalian, yakni kehidupan yang kekal, yang kalian selama-lamanya tidak akan mengalami kematian. Ya, terus kekal dalam kenikmatan. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan sesungguhnya ya, bagi kalian, untuk kalian sehat di dalamnya, dalam jannah, dan kalian tidak akan tertimpa sakit selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahrumu abada. Dan untuk kalian, yakni kalian terus dalam keadaan muda, dan kalian tidak akan mengalami ketuaan selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan sungguhnya untuk kalian, yakni mendapatkan kenikmatan yang kalian tidak pernah dan tidak akan merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah dengan sebab yakni amalan yang telah mereka tempuh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia, bukan dengan nilai, tetapi dengan sebab dari ketaatan yang mereka tempuh di kehidupan dunia. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fajami'u ma warada bihil kitab wa sunnatu min ahwalid daraini wa tafasili dhalik kullihi dakhilun bil imani bil yawmil akhir. Sehingga seluruh yang datang ya, dari Al-Kitab dan As-Sunnah, beritanya dari keadaan-keadaan ad-daraini, ini dua tempat kembali di yaumul qiyamah, al-jannah wal-nar. Demikian pula rincian-rincian dari apa yang telah datang keterangannya dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, semuanya masuk dalam cakupan iman kepada yaumul akhir. Kata beliau selanjutnya, wal imanu bil yaumil akhir ala darajataini. Dan keimanan kepada hari akhir itu ada dua tingkat. Ahaduhuma, yang pertama dari dua tingkat keimanan kepada yaumil akhir, at-tasdiqul jazimu alladhi la raiba fihi biwujudi dhalika ala haqiqatihi. Fahadha la budda fihi minal iman. Yang pertama, yakni pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti, yakni yang tidak ada keraguan padanya. Biwujudi dzalika ala haqiqatihi. Dengan keberadaan hari akhir tersebut, ya, yakni secara hakiki, benar-benar hari akhir, yaumul qiyamah itu sesuatu yang ada dan pasti terjadi. Fahadha la budda fihi minal iman. Maka keimanan yang demikian, keimanan yang mesti, yang harus, di mana seorang yang tidak memilikinya, dia bukan dikatakan seorang mukmin, bukan dikatakan seorang muslim. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang Allah beritakan, za'amal ladhina kafaru alla yub'asu. Orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan lagi, yakni setelah kematian mereka. Ya, mereka mengingkari al-ba'ats, mengingkari yaumul qiyamah. Jadi keyakinan bahwa kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi, benar adanya, ini sesuatu yang mesti harus ada pada seorang yang mengaku muslim, untuk dikatakan dia sebagai seorang muslim. Kemudian wad darajatus tsaniyah, derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua, at-tasdiqur rasikh al-musmiru lil amal. Yani pembenaran yang demikian rasikh, kokoh, tertanam kuat, yang ini ya akan membuahkan amalan. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلطَّائِعِينَ مِنَ الثَّوَابِ وَمَا لِلْعَاصِينَ مِنَ الْعِقَابِ عِلْمًا وَاصِلًا إِلَى الْقَلْبِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُثْمِرَ لَهُ هَذَا الْإِيمَانُ الْجِدَّ فِي الْأَعْمَالِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الثَّوَابِ وَالْحَذَرُ min al-a'mal al-mujibati lil-iqab. Karena sesungguhnya, kata Asy-Syaikh, jadi derajat yang kedua dari at-tasdik ini, tasdik yang kuat kokoh tertanam di dalam jiwa yang membuahkan amalan. Di mana siapa saja yang betul-betul mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang taat dari berbagai pahala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman-hukuman untuk yang mendurhakainya, di mana ilmu ini ilmu yang wasilan ilal qalbi, yang betul-betul masuk sampai merasuk kepada kalbu, maka ilmu yang demikian sebuah kemestian untuk membuahkan, ya, yakni semangat di dalam beramal, amalan yang akan menyampaikan kepada pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Demikian pula ilmu yang demikian yang betul-betul sampai kepada hati akan membuahkan kewaspadaan dan sikap menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang akan mewajibkan hukuman, ya, terhadap pelaku perbuatan tersebut, yakni dari berbagai kemaksiatan. Ini tingkatan yang kedua, ya, dalam wujud iman kepada hari akhir. Yakni seorang yang betul-betul iman kepada hari akhir, sebuah kemestian untuk dia betul-betul bersemangat di dalam menempuh amalan salih dan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Yang ini merupakan, ya, yakni perwujudan keimanan kepada hari akhir yang sesungguhnya. Karena bukan yang dimaksud iman kepada hari akhir hanya sebatas seorang, ya, meyakini hari akhir itu pasti terjadi. Namun lebih daripada itu, dia berbekal dengan sebaik-baik bekal untuk menyongsong hari akhir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.